Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimina rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan yang kemarin kita sudah pasal ketiga belum selesai. Saya ulas secara singkat yang pertama tentang penyimpangan akidah. Di situ ada 7 penyimpangan yang sangat dominan. Yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah sahihah. Banyak di antara kita yang jelas-jelas tidak memahami tetapi tidak ingin belajar. Di sini disinggung kebodohan terhadap akidah sahihah. Seharusnya kita mencari, karena kita tidak akan mendapatkan akidah yang benar kalau kita tidak mencari. Seperti adanya taklim seperti ini tidak akan ada. Artinya tidak akan datang pada kita kecuali kita mendatangi taklim itu sendiri. Maka yang pertama adalah penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, satu karena kebodohan terhadap akidah sahihah. Yang kedua, ta'assub, fanatik yang berlebihan. Ya, fanatik kepada sesuatu yang diwaris dari bapak dan nenek moyang kita. Ini sudah saya singgung kemarin. Kemudian yang ketiga, taklid buta. Taklid buta juga sudah kita singgung, yang mana ada sebuah contoh yang dicontohkan oleh para ulama tentang 2 ekor unta yang berjalan di padang pasir, satu membawa garam, satu membawa kapas. Yang bawa garam di depan melihat oase, jadi ada sebuah oase di tengah padang pasir, lihat air yang begitu, si unta pertama masuk, duduk lama, garam kena air, meleleh. Nah, pas ketika dia bangun terasa ringan, si unta ini langsung lari beranjak dari oase itu. Nah, yang kedua dia melihat, wah itu unta itu duduk lama ringan. Nah, yang kedua taklid buta, dia bawa kapas duduk di oase di tempat air lebih lama dari yang pertama. Nah, kapasnya menyerap semakin banyak air, pas dia naik dia keberatan. Ini salah satu taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya. Ini yang pertama. Kadang-kadang, mohon maaf sebelumnya, kadang-kadang kita banyak sekali apabila mungkin kiai ataupun yang kita anggap ustadz lah di tempat itu, ketika mengutarakan sesuatu kemudian kita tanya, maaf Pak Yai, kalau yang berani loh nih, itu dalilnya apa? Kadang-kadang sebagian di antara mereka suka perlu dalil-dalilan. Oh, ini yang wong biyen kaya ngene iki, wong biyen kaya ngene iki. Nah, ini yang gara-gara wong biyen itu tadi dia mengikuti nenek moyang, abauhum, bapak-bapak mereka dan kakek moyang mereka, sehingga kadang-kadang, nah ini yang perlu kita tahu, apabila ada yang mengetarakan sesuatu paling tidak dalilnya ada. Baik itu nakli ataupun akli. Artinya dari Al-Quran ada, kalaupun tidak ada mungkin para sahabat pernah mengamalkannya. Karena athar sahabat jelas mereka adalah generasi-generasi yang paling utama. Dan kita tidak bisa menafikan itu karena memang generasi yang paling mulia adalah generasi para sahabat. Di mana Rasulullah SAW langsung yang membawahinya. Kemudian penyelewangan yang keempat adalah ghulu atau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya tidak kita mengangkat mereka. Seorang wali, oh sahih, memang kita harus menghormati mereka. karena mereka juga kita bisa mengenal Islam. Kita mengenal di Indonesia ada Wali Songo, kita mengakuinya, dan karena mereka juga lah kita mengenal Islam. Tetapi kita tidak boleh hulu di dalam mencintai mereka. Artinya mereka, kita menempatkan para wali itu sejajar dengan Rasulullah. Ya terlalu jauh lah sama sahabat. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda bima maknahu, yang artinya kalaupun kita bersedekah sebesar gunung Uhud, tidak ada iman kita seujung kukunya Abu Bakar. Tidak ada. Maka kalau kita menyamakan mereka, para wali-waliullah itu sejajar dengan para sahabat, maka itu sudah salah. Artinya ghulu, berlebih-lebihan. Boleh kita mencintai, bukan tidak boleh, sangat diperbolehkan. Karena salah satu mencintai karena Allah adalah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti hadis yang sudah pernah saya sebutkan mungkin, Rasulullah pernah sabda, haulal arsy manabir min nurin 'alaiha qaumun libasuhum min nur wa wujuhuhum min nur laisul anbiya awisyuhada yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Faqala sahaba sifhum lana ya Rasulullah. Faqala Rasul al mutahabbuna fillah al mutajalisuna fillah al mutazawiruna fillah. Yang artinya di sekeliling arsy di mana Allah bersemayam terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada segolongan kaum yang bajunya bercahaya, mukanya bercahaya, dan mereka bukan para nabi dan juga bukan para syuhada, orang yang mati syahid. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada, para nabi dan juga orang yang mati syahid iri sama mereka. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatilah mereka pada kami. Siapa? Mungkin sahabat heran ya, kok ono wong kaya ngono kuwi, ora nabi tur ora suhada, tur nabi suhada iri ya mereka. Sahabat sampai bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Ini termasuk salah satu tadi, kita mencintai waliullah adalah wajib, wajib mencintai. Karena apa? Ini salah satu termasuk yang diirin para suhada dan juga para nabi. Yang kedua, mutajalisuna fillah, orang yang saling bermajlis karena ilmu. Kita bermajelis di sini karena ilmu, bukan karena ingin menggunjing orang, ingin tidak, tapi kita ingin membahas satu ilmu, kita saling mempelajari agar kita tahu akidah sahihah. Kemudian yang ketiga, mutazawiruna fillah, orang yang saling berziarah, datang mendatangi, bukan ziarah kubur ya, datang mendatangi. Kita saling datang mendatangi tetangga kita, hatta tetangga kita. Kadang-kadang kita sudah, ya ini sudah apa namanya, hal yang biasa ya, kalau di perumahan itu biasanya, tidak semua perumahan, tetapi pada umumnya setiap perumahan itu kadang-kadang tonggonya ra kenal, tonggo ki ra kenal. Takoni Pak Ful, katanya di sini ada Bapak Fulan gitu. Wah, enggak tahu ya, Pak. Padahal tonggone samping rumahnya. Nah, ini bahkan tetangga kita pun perlu kita ziarahi. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Orang yang saling menziarahi termasuk salah satu tadi. Tiga hal itu kalau kita bisa melaksanakannya, para nabi dan syuhada akan iri pada kita. Baik. Kemudian penyelewengan yang kelima adalah ghaflah, lalai. Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini. Yaitu yang kita sebut dengan ayat kauniyah. Kita kadang-kadang lalai ya. Ya kemarin saya sebutkan beberapa contoh tentang enggak usah jauh-jauh, tubuh kita sajalah. Mata kenapa ada kelopaknya ya. Coba kalau mata enggak ada kelopaknya, melek terus gitu. Hidung kenapa menghadap ke bawah, kenapa enggak ke atas? Nah, itu semua adalah ayat kauniyah yang perlu kita pelajari. Nah, ini jangan sampai kita ghaflah, lalai karena hal-hal yang mungkin termasuk duniawi, adalah kita menjadikan kita ghaflah karena terus ingin mengejar materi. Ingat, kita selalu berdoa barakallah, Allahumma barik, Allahumma barik, artinya ya Allah berkahilah. Dalam hal berkah di sini bukan banyaknya materi, tidak, atau banyaknya istri, bukan, tetapi apa? Allah mencukupkan kita dengan apa yang Allah berikan pada kita. Karena jelas bahwasanya rezeki tidak akan tertukar, rezeki A tertukar ke B, tidak. Allah sudah menentukan rezeki mereka. Yang penting adalah kita melakukan apa? Syukur pada Allah. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Itu adalah kunci ya. Kalau jenengan mau nikmatnya bertambah, bersyukurlah. Dan kemudian penyelewengan yang keenam adalah ini terkait dengan keluarga. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar. Jadi dalam satu keluarga ada kepala keluarga, yaitu suami atau bapak. Nah ini kadang-kadang karena terlalu sibuk di luar sehingga tidak ada waktu untuk mengajari anaknya. Tidak ada waktu untuk memikirkan masa depan anaknya. Dia tidak tahu bahwasanya anak adalah aset. Anak adalah aset. Ketika Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila thalatha. Jika mati anak Adam maka akan terpotong, terputuslah amalannya kecuali tiga. Itu hadisnya banyak, ada yang tiga, ada yang lima, ada yang umum yang tiga. Yang pertama amal saleh atau amal jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang saleh. Kalau kita tidak bisa menjadikan anak kita aset, siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan mendoakan kita kalau kita sudah mati? Nah, ini pada halnya sering disebutkan, kalau kita punya anak, kalau sudah umpama ngapunten yang sudah radi sepuh nggih niki rada kok aku biyen ora ngajari anakku Fatihah, ajari pak cucunya. Punya cucu diajari Fatihah. Jangan kasih cucu jenengan ke guru ngaji. Eman. Maksud saya begini, Al-Fatihah adalah minimal ia baca 17 kali dalam sehari. Minimal 17 kali dalam sehari. Setiap anak kita membaca Fatihah, pahala itu akan mengalir pada kita kalau kita mengajarinya. Tapi kalau Al-Fatihah itu yang ngajari guru ngajinya, guru ngajinya yang dapat. Dari dia kecil sampai nanti dia mati, ketika dia membaca Fatihah, gurunya yang dapat. Maka jangan sia-siakan salah satu saja itu. Jangan sia-siakan aset yang paling utama yaitu anak. Maka di sini jelas, pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi itu terlahir atas fitrah. Allah sudah menanyakan sebelum si bayi lahir itu, Allah sudah menanyakan. Dan mereka yashhadu, mereka bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, Rabb mereka. Tetapi orang tuanya lah yang kemudian menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka jelas ini penyelewengan yang keenam adalah kesalahan orang tua dikala mendidik anaknya. Tidak berdasarkan, kadang-kadang mungkin melihat saja kemudian dia transfer ke anaknya, tidak mengetahui apakah yang dia lihat benar atau salah. Nah ini adalah satu kekosongan. Nah, jadi orang tua mempunyai peranan besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh, penyelewengan yang ketujuh adalah enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Kita lihat ya, memang kita tidak bisa apa namanya menyalahkan ya, karena memang negara kita bukan negara agama, negara kita adalah nasional. Jadi kalau sekolah dan di dalam nasional ini, negara ini juga negara memberikan kemudahan atau kebebasan seperti adanya sekolah IT. Kalau sekolah negeri kita tidak menanyakan ya, kita tidak menyalahkan sekolah negeri kenapa nggak ada kurikulum akidah, kita tidak menyalahkan. Tetapi kan pemerintah memberikan kebebasan dengan syarat dan ketentuan berlaku sehingga ada SDIT, sekolah Al-Azhar, sekolah SDIT ini, SMPIT, SMAIT. Disitulah sekarang bahkan sekolah IT, tidak semuanya, kebanyakan mereka pun ingin berlomba-lomba untuk menyaingi apa? Yang negeri. Sehingga kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama, bahkan IT. Ini. Jadi mungkin perlu kita juga melihat untuk masa depan anak kita, cucu kita, Bapak-Ibu sekalian, agar kita tahu bahwasanya kedepannya itu akan menjadi aset untuk kita nantinya. Jangan menyekolahkan asal wah biar anakku nanti bisa jadi pegawai perminyakan atau pegawai perpajakan atau pegawai keuangan karena melihat materi. Nah, ini adalah salah. Maka kita harus mencari sekolah untuk anak-anak kita yang terbaik, minimal di bidang agamanya. Karena ngapunten, kita melihat ya, kalau sekolah zaman sekarang itu masya Allah ya, saya melihat ya, kebetulan saya ketua komite di satu sekolah SDIT anak saya melihat banyak hal-hal yang baru, karena ini juga saya pertama, pengalaman pertama sebagai ketua komite. Zaman dulu kalau saya salah waktu SD itu biasa digebuki guru, itu biasa pulang lapor bapak, itu dikapok nomalan. Sekarang guru jewer murid, lapor bapaknya datang ke sekolah, katanya bullying. Itu maksudnya piye lek ngerti ke basa Jawa, bullying itu ya yes, dikerjai gitu, dikit-dikit bullying. Jadi semakin apa namanya modern, semua semakin instan, kayak Indomie gitu, ngerebus air panas, mendidih, leboke mine, kayak indok, metu wis dadi, kena dipangan. Maunya begitu. Tapi kalau kita menilik ya, mungkin bapak-bapak yang sepuh mungkin zaman dahulu le sekolah rekoso tenan. Jadi dulu pohon kelapa itu disuruh buah pisang, disuruh berbuah pisang, berbuah mangga, kabeh kon ana wae nang ngono kuwi. Satu pohon. Nah, maka sekarang secara pendidikan memang lebih baik. Sekarang pisang disuruh berbuah pisang, tetapi yang unggulan. Kelapa disuruh berbuah kelapa, tapi yang unggulan. Zaman biyen kan gitu, Pak. Ngaji raiso digepuki. Matematika raiso digepuki. Pokoknya kitab kudu iso. Nah, sekarang tidak begitu. Sebetulnya sudah lebih baik. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang tua sedikit agak bahasa baru ya, lebay. Saya itu enggak tahu lebay itu kepanjangan dari apa, yang jelas sekarang orang tua menjadi sedikit agak lebih lebay. Karena apa? Ya karena pendidikan itu tadi. Ambien kalau saya pernah waktu mondok dipukul pakai kabel hitam di punggung ini kayak kereta api. Ketika lapor bapak saya dikapok no. Saya tuh kapok. Nah, saiki gek dijewer tok lapor polisi. Nah, ini kan sesuatu yang instantly. Kita orang tua janganlah begitu. Ketika kita menyekolahkan anak kita ke suatu sekolah, berarti kita sudah percaya dengan orang yang mendidik di sana. Walaupun mungkin 1-2 ada yang tidak menyenangkan ataupun kurang. Tetapi itu sudah sunatullah ya. Tidak semua sekolah terus perfectly dia akan menjadi sekolah yang idealisme. Tidak. Tidak ada. Itu sudah jelas sunatullah. Kullu ibn Adam khata wa kharul khata'ina tawabun. Itu secara person begitu. Apalagi secara instan. Sehingga apabila kita sudah menyekolahkan anak kita pada satu tempat yang sudah kita anggap cukup, maka kita percayakan mereka. Body jiwir, body sentil, maka kita percayakan. Itu yang terbaik bagi anak kita. Jadi itu adalah salah satu yang ketujuh. Penyelewengan yang ketujuh adalah kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kita sekarang sudah bisa menilai ya. Jadi kita dari profil sekolahnya, kemudian lulusan-lulusannya, kita bisa mencari. Maka ini adalah tujuh penyelewengan, inkhiraf di dalam akidah. Maka dalam sini juga terdapat cara-cara penanggulangan atas penyimpangan-penyimpangan ini. Cara menanggulangi penyimpangan di atas terdalam teringkas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, kembali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil akidah sahihah sebagaimana para ulama yang terdahulu mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya, juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok di dalamnya. Nah, ini cara menanggulangi. Yang pertama adalah satu, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Itu sudah jelas. Harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian selain itu, kita juga harus tahu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Rasulullah membenahi Bani Quraisy, orang Arab pada saat itu. Kita lihat akhlak mereka, kebiasaan mereka yang naudzubillah mungkin lebih nemen daripada kebiasaan kita orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya. Rasulullah membenahi mereka dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah, Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaupun kita ingin meneruskan atau membenarkan penyelewengan-penyelewengan tadi, jelas satu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak cukup itu, kita juga harus mengkaji akidah golongan sesat. Saya bilang kita juga harus tahu apa atau di mana golongan-golongan sesat itu. Untuk apa kita belajar itu? Nah, ini yang kadang-kadang itu tadi jadi tanda tanya, bahwasanya sebagian dari kita dia mengkaji, pertamanya mengkaji golongan sesat. Ketika sudah nyaman, enak, dia enggak kembali. Padahal tujuan kita mengkaji mereka agar kita tidak terjerumus kepada mereka. Karena disebutkan sini, barang siapa yang tidak mengenal keburukan, maka ia dikhawatirkan terperosok di dalamnya. Kita umpama tidak, kita sudah mengenal akidah sahihah, tapi kita tidak mengenal akidah yang sesat. Jadi karena kita merasa itu benar, sehingga apa yang kita lakukan ya terasa berpahala. Maka disebutkan salah satu ulama mengatakan, lebih baik manakah, dia mempunyai pertanyaan, orang yang berbuat salah, membunuh, kemudian hal-hal yang jarimah, apa namanya, sesuatu yang melakukan ya seperti mencuri, merampok, membunuh, memerkosa, dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan Rasulullah, atau dengan kita sebut dengan kata bid'ah, umpama sholat subuh rong rakaat gitu. Dia bilang, wah kok merokaat, kita buat 4 rokaat aja. Ini contoh kasar ya. Kan merasa kalau 4 rokaat mungkin lebih banyak pahalanya. Berarti dia mengada-ngada kan. Lebih baik mana? Orang yang berbuat salah seperti membunuh, merampok, atau orang yang melakukan hal-hal yang berlebihan dalam agama? Menurut jenengan lebih baik mana? Dua-duanya tidak ada yang lebih baik. Tapi dari dua hal tadi, lebih baik orang yang melakukan kejahatan tadi, mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Kenapa demikian? Karena orang yang membunuh, orang yang memperkosa, orang yang merampok, itu mereka tahu kalau mereka salah. Jadi mungkin fiyaumil ayyam, mungkin suatu hari nanti dia akan tobat. Tetapi orang yang merasa ya tadi itu menambah-nambahi dalam ibadah, itu berpahala, dia tidak akan pernah kembali. Karena dia merasa dia berpahala. Sehingga dikatakan, kenapa dia orang yang berbuat jahat itu lebih baik? Karena orang yang berbuat jahat itu dia tahu kalau dia itu salah. Sehingga itu tadi, al-hidayah itu datangnya dari Allah. Kita mendoakan. Tetapi kalau orang yang sudah seperti tadi mengatakan, oh amal ini mendapat pahala, padahal enggak ada tuntunannya. Nah, ini sangat berbahaya. Maka yang pertama jelas, cara kita menanggulangi penyimpangan yang ketujuh tadi itu, 1-7, salah satunya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan juga mempelajari akidah-akidah yang sesat untuk menjadi atau untuk membantah mereka apabila mereka melakukan atau merongrong. Kita lihat sekarang berita yang begitu masya Allah ya, kocar kacir ngalor ngidur ngetangulon. Yang paling hangat ILC kapan? Saya enggak ngelihat, saya cuma dengar kadang di WA masuk, tapi secara lihat TV-nya saya tidak tahu yang terjadi kisruh begitu. Jadi orang yang dulu dilulukan kemudian menjadi orang yang semuanya dulu menyanjung-nyanjung, kemudian sekarang dibrek-nobrek. Wis dibrek-no, dibreki karo sesuatu yang lebih besar lagi. Ini hal-hal yang ini tadi. Karena apa? Akidah yang tidak benar. Ketika mereka sudah akidah mereka termasuki oleh akidah-akidah orang Yunani, itu akan sangat berbahaya, karena ilmu mantik akan berbicara. Ilmu mantik ini adalah ilmu yang bisa dibilang ilmu apa? Ilmu bantah membantah. Nah, ini adalah sangat berbahaya. Kita tidak bisa membantah. Kalau Al-Quran sudah berkata, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membantah. Kalau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah, yang sahih, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membantah. Tetapi kalau ada orang yang mengutak-ngatik, nah ini sudah jelas, akidahnya sudah tidak sahihah. Maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita juga tidak bisa menghukumi mereka yang melakukan demonstrasi, kita juga tidak bisa menghukumi. Saya pribadi tidak bisa menghukumi, karena mereka mempunyai tujuan yang jelas dan dalil yang jelas. Dan bagi kita yang mungkin tidak bisa mengikuti, ya kita bukannya terus diam saja, tidak. Kita berdoa semoga Allah memberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akan meminta agar negara kita menjadi negara yang aman. Karena kita dari ya minggu-minggu ini panas sekali, negara kita terasa panas, walaupun Jogja diguyur hujan nggih, sedino bleng nanti banjir di mana-mana, tapi keadaan negara kita sudah semakin panas. Kemudian cara yang kedua menanggulangi penyimpangan, tujuh penyimpangan tadi, adalah memberi perhatian pada pengajaran akidah as-sahihah, akidah orang-orang terdahulu. Di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Dalam cara yang kedua ini, kita bisa mengakali. Artinya begini Bapak sekalian, kalau seandainya anak kita sudah masuk sekolah negeri umpama, maka bukan kita terus kita menyuruh keluarkan pintu ke sekolah kan tempat yang tidak, sekolah tetap jalan, tapi beri jam tambahan tentang pengertian. Nah, seperti ini ada taklim tentang akidah, diajak, walaupun besok ada PR insyaallah, serahkan sama Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada anak kita. Jadi untuk memberikan, cara yang kedua adalah memberi perhatian pada pengajaran akidah as-sahihah sedikit lebih. Yaitu tadi mengajak agar anak kita mau mempelajari tentang akidah yang sahihah. Karena kalau memang kita ingin mengeluarkan anak kita, ya tidak mungkin. Sudah masuk kelas 2 umpama, baru kenal, kita semangatnya tinggi, nak metu we, rasa sekolah. Wah, ini juga salah. Ini saya pribadi, sekolah tetap jalan. Karena itu adalah salah satu aturan di kita hidup, nggih. Dan itu adalah bahwasanya ijazah adalah termasuk sesuatu yang masih dibutuhkan kita di Indonesia. Karena walaupun kita ilmu setinggi langit, kalau enggak punya ijazah dari SD ya kita enggak akan digunakan. Ini adalah salah satu hablum minan nas, yani hubungan kita antara manusia. Karena sesama manusia kita juga punya aturan, wa hablum minallah, di dalam hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan belajar akidah sahihah, dengan cara memberi jam khusus bagi anak kita. Kalaupun seandainya ngapunten tidak bisa mendatangkan ustadz atau mendatangi pengajaran, maka datangkanlah ustadz. Tidak mesti harus anaknya saja, orang tuanya juga monggo boleh diikutkan, mendatangkan ustadz dan kemudian mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ngapunten Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang berkonotasi kalau seandainya ustadz itu selalu memikirkan tentang akhirat. Tidak. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini adalah satu kunci. Kalau kita minta akhirat saja enggak bisa, harus satu paket, fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Lah kalau di dunia aja enggak hasana, gimana mau di akhirat hasana? Nah, ini yang kita minta. Maka kita harus memberikan porsi khusus terutama untuk agama, terutama akidah. Sudah saya bilang pertama kali pertemuan, akidah adalah pondasi kita. Kalau pondasi kita besinya ya, innya lebih besar, cakram, cornya, semennya, ukurannya lebih besar, maka akan lebih kuat pondasi itu. Tetapi kalau pondasi kita cuman besi sak jentik-jentik, semene sithik, pasire sak bojok, ah itu pondasi tidak akan lama. Kena hujan, dresite, kropos, ambiuk. Maka akidah itu harus kita porsikan. Kemudian cara yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf atau kitab-kitab orang yang terdahulu. Saya ulangi lagi, kata-kata salaf sangatlah sensitif Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang orang, wah salaf kayak, nah, ini jangan keliru. Salaf itu artinya adalah terdahulu. Sudah saya sebutkan di dulu pertama kali, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf itu hampir semua mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan athar para sahabat. Athar adalah yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Tetapi ulama khalaf sudah terbagi-bagi, ada yang mengikuti ulama salaf, ada yang mengikuti ulama atau yang bercampur dengan syiah, ada yang ulama yang bercampur dengan tadi ilmu mantik, ilmu kalam. Nah itu tadi, sehingga kita selalu menyebutkan kita harus menetapkan kitab-kitab salaf, yaitu kitab-kitab ulama yang terdahulu yang bersih sebagai materi pelajaran. Jangan sampai kita memberi anak kita bacaan kitab-kitab yang mengandung ketidakpastian atau mengandung tajadul, perkelahian di dalamnya. Itu kita tidak inginkan. Maka mungkin jenengan pernah mendengar atau Ustadz Fulan mengatakan jangan baca kitab ini. Itu bukan berarti jangan membaca, karena kita belum mampu mencerna. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW, kita tidak bisa menyebutkan hadis sembarangan, Pak. Bahkan hadis Rasulullah as-sahihah tidak boleh kita sebutkan sembarangan kepada orang. Kita harus tahu audiens yang benar. Contoh kecil saja, di Qatar pernah terjadi, ada seorang marbot masjid, dia muadzin, masya Allah ya. Kemudian dia dapat hadiah umrah, hadiah umrah dari takmirnya. Dari Qatar umrah itu naik bis saja, Pak, masuk umrah. Selama dia di Madinah, dia sholat, dia hitung per sholat 1000 kali lipat dari masjid biasa. Kemudian berapa hari, kemudian pindah ke Mekah. Di Mekah dia sholat di Masjidil Haram, berapa hari dia hitung kali 100.000 kali. Setelah 10 hari umroh, dia pulang balik ke Qatar. Sampai di Qatar, takmir kok heran, ini marbot kok gak pernah sholat, kok gak pernah datang. Ini fa'lan terjadi, kok gak pernah datang. Kemudian didatangilah rumahnya. Ya Fulan, kenapa engkau tidak pernah adzan sekarang, tidak pernah ke masjid sekarang? Kemudian dia mengeluarkan buku yang ia catat dari itu. Ini catatan saya sudah sholat berapa ratus ribu kali. Ini saya sampai mati pun masih cukup ini. Nah, ini karena hadis apa? Yang dia dengar, kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada masjid biasa, dan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dari masjid biasa. Dia belum bisa mencerna maksud dari hadis tersebut, sehingga dia mengira kalau sudah sholat di situ dan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, iya kan sudah terbebas. Aku sama niki, aku sepirang atus sewu sholat, jadi saya sudah terbebas. Aku serah sholat, ya rapopo nganti mati rah sholat, terus aku cukup begini. Nah, ini salah satunya, Bapak. Jadi hadis juga tidak bisa sembarangan kita sampaikan kepada audiens. Kalau litalibul ilmu, untuk mencari ilmu, artinya ketika kita sampaikan dia akan oh ya, dia memahami, itu kita sampaikan. Tetapi yaitu tadi, seperti ilmu juga demikian. Maka kitab-kitab itu kadang-kadang ada ustaz, Bapak jangan baca kitab itu. Nah, kita kadang-kadang wah, karena dibilang jangan jadi tambah semangat pengen moco. Jangan, artinya mungkin secara tidak langsung ustaz itu mungkin tahu, oh Bapak mungkin belum paham, Bapak ikut saya dulu atau baca kitab ini dulu. Kalau sudah selesai baru boleh baca yang lainnya. Ini salah satu cara untuk ya tadi mengetahui tentang golongan-golongan yang sesat atau golongan-golongan yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya dengan cara demikian tadi itu. Jadi kita tidak bisa langsung ngerti akidah tis langsung belajar akidah apa golongan sesat. Nah, ini kewalik. Kita harus mutkinkan, harus sudah meyakinkan betul, terpancang di dada dengan akidah sahihah, baru kita akan mempelajari yang sesat. Sehingga apa? Kita mempelajarinya untuk mengetahui dan biar kita tidak terjerumus di dalam akidah yang sesat. Kemudian cara-cara menanggulangi penyimpangan akidah yang keempat adalah menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah orang-orang yang terdahulu serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Ini adalah cara menanggulangi penyimpangan yang keempat. Jadi ada empat cara penanggulangan agar kita bisa menanggulangi penyimpangan, tujuh penyimpangan yang sangat berbahaya tadi. Menyebar para dai. Kita semua berusaha. Kita semua berusaha talibul ilm, mencari ilmu, bagaimana memahami. Kalau kurang paham ditanyakan, ustaz masya Allah banyak, bisa salah satu di antara, insya Allah mereka minimal kalau seandainya tidak tahu dia akan mencari. Saya juga demikian, saya bukanlah orang yang semua tahu, saya banyak hal yang tidak tahu, tetapi dalam hal ini sedikit mungkin lebih tahu, sehingga saya sendiri akan berusaha. Karena sudah pernah saya ucapkan di pertama kali pertemuan, aulal mustafid huwal ustaz. Dalam pengajaran murid dan guru dikatakan aulal mustafid, orang yang paling mendapatkan faedah adalah seorang guru, bukan muridnya. Ngapunten nggih. Seorang gurulah yang pertama kali mendapatkan faedah. Karena apa? Ia mengulang apa yang ia dapatkan sebelumnya dan juga dikembalikan. Makanya kenapa seorang guru sudah diberikan ilmunya kok enggak habis-habis bahkan bertambah? Karena itulah bedanya dengan harta. Dan harta juga kalau kita berikan banyak sekali yang sudah terjadi. Karena saya pribadi, saya adalah bekerja di biro, di biro haji dan umrah. Banyak orang datang umrah, dia mengatakan iseng. Saya bilang, Bapak, kenapa aja dengan iseng? Banyak hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa man yutajir ma'allah, barang siapa yang bertijaroh dengan Allah, Allah akan melipat gandakan hartanya. Dan itu saya anggaplah dakwah. Mereka yang datang untuk umrah ataupun haji, ladang dakwah bagi saya. Saya sampaikan hadis itu, kemudian mereka berubah dari yang namanya iseng, akhir menjadi tujuan. Semoga saya bisa berangkat tiap tahun, karena dia punya rezeki. Dan tidak hanya dia yang berangkat, mungkin dia punya karyawannya, mungkin pembantunya, dan bahkan ada yang sampai setiap tahun. Dulu yang pertamanya iseng, datang Pak iseng, dia bilang, Ustaz saya mau iseng, Ustaz mau umrah. Saya bilang, Bu umrah kok iseng, saya bilang. Nah ini juga salah satunya, kita jangan sampai berkata iseng. Niatkanlah lillahi ta'ala, berniatlah yang benar. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ahadnya riwayat Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka ini adalah empat cara penanggulangan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah yang selalu terjadi pada diri kita atau di sekitar kita. Maka mari kita melakukan penanggulangan ini sebelum tujuh penyelewengan yang mungkin, ya, yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi pada kita, kita akan mengulang kembali apapun yang sudah kita terima. Jangan asal menerimanya. Karena sekarang banyak media yang bisa jenengan tinggal ke Syekh Google aja takon opo wae. Sekarang Mbak raiso ngetik ngomong bisa kok. Anak saya itu SD kelas 5 minta app. Saya tuh malah enggak tahu dari dia. Pinjam HP umiknya. Hadis Arba'in Nawawi nomor 19 keluar, Pak. Yang nomor 19 itu sekarang enggak perlu ngetik, sudah pakai dengan omongan saja sudah bisa. Maka ilmu semua sudah bisa di, artinya alasannya enggak bisa ngetik Ustaz, sekarang bisa dengan ngomong, cari di Syekh Google. Dan di Syekh Google sendiri juga banyak hal-hal yang negatif, tidak semuanya positif. Artinya apabila kita melihat, makanya di situ harus ditemani oleh orang yang lebih tahu tentang agama. Jadi mungkin jenengan cari kemudian mendapatkan makalah ataupun apa, kemudian ditanyakan kepada Ustaz atau orang yang lebih mengerti tentang hal itu. Mungkin itu ya, Isa juga sudah berkumandang. Ini adalah empat cara penanggulangan kita. Yang jelas yang paling utama adalah yang nomor satu ya, kita harus selalu kembali kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, yang sahih, karena kita juga tahu bahwasanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang diselewengkan. Kalau jenengan tanya hadis-hadis dengan orang Syiah, maka jenengan akan dikasih hadis. Mereka juga an Rasulullah, qala Rasulullah, tetapi atas jalur mereka sendiri. Mereka punya sanad sendiri, punya perawi-perawi sendiri, dan kebanyakan mungkin bisa dibilang 99 hadis mereka baik dhaif ataupun maudhu, dibuat-buat sendiri. Makanya kita juga harus belajar ya. Alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini saya melihat di situ ada tentang hadis, fikih. Nah, itu semua kalau kita bisa mengikuti, karena juga tidak lama maghrib sampai isya saja kita mendengar sambil kita menunggu isya, agar kita juga bisa sholat berjamaah isya. Di situ kita mendapatkan banyak faedah ilmu, baik dari tauhidnya, hadisnya, kisah sahabatnya, dan juga fikihnya. Semua itu akan menjadi ilmu, dan kalau kita berniat lillahi ta'ala, kita termasuk dalam hadis yang saya sebutkan tadi, para nabi dan syuhada iri kepada kita karena kita mempelajari ilmu. Saya di depan bukan berarti saya yang lebih tahu, tetapi saya belajar bersama, kita mempelajarinya. Kalaupun ada yang salah, saya manusia. Karena itu silakan jenengan mungkin di jalan atau pas ketika saya keluar, Ustadz maaf tadi Ustadz kayaknya mengatakan sesuatu seperti ini, seharusnya begini, dalam dalilnya begini, dalam Qurannya begini, saya akan sangat menerima karena saya adalah manusia. Dan saya berpegang teguh kepada Umar radhiyallahu anhu ketika Umar juga mengatakan hal demikian, bahkan Imam Syafi'i juga demikian, ketika kalau engkau mendapatkan di dalam kitabku sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka jangan kau ikuti. Karena itu tadi kembali, kalau sesuatu yang jelek diikuti, maka dosanya juga mengikuti orang yang memulainya. Begitu juga dengan pahala. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik dan diikuti, dan turun-temurun diikuti, maka pahala itu akan didapatkan kepada orang yang pertama kali mengajarkan, dan juga seterusnya. Bertangga begitu, dia akan mendapatkan pahala. Allahu a'lam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.